Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Baik, melanjutkan kajian kita. Syarat yang kedua adalah al-alah, alat yang digunakan untuk zakat. Maka mubah, binatang itu boleh dimakan selama zakat dilakukan dengan alat muhaddad, alat yang tajam. Dengan demikian, ya, setiap yang tidak terpenuhi syarat ini, ya, tidak halal, tidak mubah. Dia mati binatang itu karena tercekik, terikat tali, atau jatuh dari atas, atau dilempar dengan sesuatu, batu atau kayu. Alat muhaddad yang dimaksud, alat itu punya ketajaman untuk memotong. Ini semacam pisau, memang bagian sininya tajam, dan itu yang untuk digunakan untuk memotong binatang tersebut. Muhaddad yunhiruddam. Jadi kita tulis ma'anharuddam. Ketajaman itu yang dipakai untuk mengalirkan darah binatang tersebut. Dengan demikian, cara-cara yang digunakan orang yang dengannya darah tidak mengalir, ya, tidak halal binatang itu, semacam strom listrik atau dipukul dengan benda tumpul. Kufar kadang makanan, macam-macam yang mereka makan, dimasukkan karung, dan mereka pukuli sampai mati, gak keluar darahnya sama sekali. Ala kulli hal, tidak ada inharuddam, tidak ada darah yang mengalir dengan alat penyembelihan itu tadi. Taib. Itu halal dengan alat tajam memutus, walaupun alatnya tanpa izin dia gunakan, ghasab namanya, maksub. Kalaupun alat itu dia dapati dengan cara yang tidak syar'i, ini enggak izin dia ke pemiliknya, tapi di situ khilaf. Fuqaha khilafkan boleh atau tidaknya, halal atau tidaknya, kalau benda yang digunakan atau pisau yang digunakan ghasab. Atau alat tersebut haram untuk digunakan, semisalnya contohnya perak atau emas. Ya, mungkin saja misalnya pisau itu dibuat dari emas atau perak, tajam. Tapi itu muharram lihaqillah, karena perhiasan ini digunakan bukan di tempatnya, dia digunakan untuk perhias. ya si wanita atau yang semisalnya. Bagi mereka yang mengatakan bahwa syariat hanya mengharuskan zakat dengan alat tajam, memang untuk memutus atau mengalirkan darah binatang itu, tidak mereka hitung alat itu dengan seizin ataupun tidak dari pemiliknya, itu tidak mempengaruhi kata mereka halal atau tidaknya, perkaranya di luar gitu. Artinya di luar itu kan terkait bagaimana dia mendapati atau memakai alat tersebut. Selama penyembelihannya dengan alat yang benar, ya mencukupi kata mereka. Ya mungkin dia dosa dari sisi tidak izin kepada pemiliknya make, dari sisi itu penyembelihannya tetap sah. Nah, demikian yang mereka sebutkan, baik itu alat kembali dari besi atau batu apa saja, bahan baku dari alat yang digunakan. Intinya tadi anharoddam, ketika digunakan tajam dan mengalirkan darah, ya seperti mungkin antum juga tahu, belakangan kan banyak pisau mereka buat tidak hanya dari besi, dari keramik. Keramik sini sebutnya ya, sama. Seperti bahan untuk tekel itu, pantai, atau yang lainnya. Walhasil, selama terbebas dari tadi yang diharamkan, maka itu boleh. Inti yang diinginkan itu inharudam. Kecuali ketika yang digunakan alatnya adalah as-sin wadzufur, gigi dan kuku. Dengan demikian, membunuh binatang dengan kuku mereka haram, tidak halal, karena walaupun inharudam, walaupun syarat-syarat terpenuhi, akal wadin walqas, tapi ketika itu dengan yang dilarang, nas melarang, ya enggak sah sesembelihannya. Mungkin anak kecil, budak masih, anak-anak dia datang ke burung kecil, lalu dia, karena kukunya mungkin agak panjang, dia tekan begini sampai masuk kukunya dan lubang berdarah, burung itu sampai mati. Kalau dia berdalil misalnya orang, ini kan inharudam, anak sudah mumayyiz atau bahkan murahik muslim, kita katakan haram, nggak boleh, karena kamu menyembelihnya atau membunuhnya dengan kuku. Rasul melarang membunuh walaupun itu tajam, tapi kalau itu kuku, begitu pula gigi, dilarang. Dalam hadis ma anharaddam wa dzukira smullah alaihi fakul, selama itu menumpahkan darah disebut nama Allah, makan. Illa sinna wadzufur, kecuali Rasul katakan kalau itu di bunuh dengan kuku atau gigi. Amasin fa'adhem. Adapun gigi, karena itu tulang. Gigi ini kan tulang. Wa amadzufur fa muda al-habasyah. Adapun kalau kuku itu pisaunya kaum Habasyah, bukan kaum muslimin, bukan kebiasaan muslimin. Habasyah kalau membunuh binatang mereka, kambing atau yang lainnya, dengan kukunya. Ini yang Nabi katakan, itu pisaunya mereka, bukan kita kaum muslimin. Dilarang dua ini. Taib. Az-zakat. Ketika terpenuhi dua syarat ini, maka perlu kita sadari, yang pertama, kalau Rasul melarang menyembelih dengan kuku karena itu pisau Habasyah, paling tidaknya ada dua mafsadah di situ. Yang pertama, itu menyalahi sunanul fitrah yang Rasul perintahkan. Salah satu dari sunan-sunah fitrah adalah memotong kuku, gak boleh lebih dari 40 hari. Nah, kalau digunakan untuk menyembelih, akhirnya dibiarkan itu kuku lebih dari 40 hari dengan alasan anak tukang sembelih, anak selalu nyembelih dengan kukunya. Maka itu menyalahi apa yang Rasulullah SAW perintahkan, untuk kuku itu dipotong. Yang kedua, dengan itu pula orang menyerupai binatang, na'udzubillah, dalam hal ini binatang-binatang buas, terlebih itu jenis unggas. Apa senjata mereka? Kuku. Antum tahulah elang, raja wali, dan jenisnya. Spesies ini andalannya kukunya, cengkram mangsanya. Sementara kita dilarang untuk menyerupai binatang dalam sholat, dalam keseharian, dalam ini. Kita dilarang, dicela keras orang yang menyerupai binatang. Binatang menyerang lawannya dan dia makan dengan senjata kukunya. Bagaimana seorang muslim meniru binatang itu sehingga membunuh binatang ini dengan kukunya? Itu ilat yang kedua yang mereka sebutkan. Ya, saat itu Habasyah dikenal sebagai negeri kufar, makanya dilarang untuk menyerupai mereka. Ya, walaupun kemudian hari Masya Allah Islam cukup kuat di sana tersebar. Asyahid di zaman itu kufar yang ma'ruf di sana. Kuku juga umum, baik itu kuku Bani Adam ataupun kuku yang lain. Mungkin itu kukunya burung misalnya, elang atau apa, predator. Atau kukunya singa mungkin, dia ambil, dia pakai. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Umuman kuku. Tinggal dari pecahan permasalahan, jika orang menyembelih dengan gigi palsu. Jadi gigi dilarang oleh Rasulullah SAW karena dia tulang. Tapi, nah kalau itu gigi palsu, Sebagian orang antum tahu pasang gigi palsu. Bagaimana kalau dia menyembelih mungkin burung atau apa pakai gigi itu tajamkan, kemudian digunakan untuk menyembelih atau untuk zakat lebih tepatnya. Tinggal kembali kepada induk permasalahan, kalau memang gigi palsu itu dari gigi asli, ya sama hukumnya, kembali terlarang. Tapi bukan dari gigi, maka ya halal. Karena dilarang gigi bukan sebagai giginya, tapi karena dia tulang. Fa'azm, Rasul katakan. Amasin fa'azm. Kalau gigi pasangan, ya biasanya mereka pakai dari keramik, bahannya, batu. Kadang ada yang dari impalan apa-apa. Apa namanya? Bukan, lagi. Titanium apa ya? Ala kulli hal, selama itu bukan tulang, maka diperbolehkan. Permasalahan yang ketiga, syarat yang ketiga. Qat'ul hulqum wal mari. Qat'ul hulqum wal mari. Wa fir raqabah arba'ah asya, di leher ini, di dalam leher manusia atau binatang sama, ada empat. Hulqum, almari, al-wadjan. Tiga empat wadjan. Kan wadjan dua. Wadjan itu dua saluran darah. Ada di sini. Ketika kamu nyembelih kambing, begitu pisau kamu lewatkan, muncratkan darahnya, dua, itu dari wadjan. Dia berada di kanan dan kiri tenggorokan. Maka ada empat ini, hulqum, mari, dan alwadijan. Hulqum, tempat saluran nafas, tempat dia bernafas. Almari, tempat saluran makan minumnya. Wadijan tadi, saluran darah. Maka hulqum ini tenggorokan, saluran nafas, dan dari hikmah Allah SWT, Allah jadikan dia lunak. Karena makhluk, manusia ataupun mereka binatang, ya, perlu gerak dan bisa gerak bebas. Dia bisa begini, bisa begini, bisa menunduk, bisa. Dan dijadikan ininya lunak. Antum tahu kan dari tulang muda yang sangat lunak. Cincin. Seperti cincin yang bertingkat-tingkat, bersaf. Dan dia lunak sekali. Fleksibel. Sehingga dia bisa begini-begini. Binatang pun bisa digitukan. Ala kulli hal itu tenggorokan, kemudian mari, kerongkongan, empat saluran makan, dan wadijan tadi. Az-zakat dengan memutus hulqum dan al-mari berserta dengannya al-wadjan. Fuqaha rahimahumullah mereka sebutkan bahwa yang Allah jadikan ini maka syarat untuk sahnya zakat harus terputus dua ini. Yang pertama harus putus hulqum dan mari. Kerongkongan dan tenggorokan harus putus. Wajib putus. Saluran nafas dia dan saluran rongga nafas dan rongga makan minumnya. Karena dengan putusnya keduanya, putus kehidupan dia. Pasti sudah. Mati. Sebagian fuqaha tidak mensyaratkan al-wadijan. Jadi saluran pembuluh darah yang ada di dalam tenggorokan. Ketika dikatakan memutus, tidak harus terpisah sama sekali. Tidak harus terpisah. Artinya tidak harus itu tidak menjadi syarat. Jangan kamu jadikan syarat. Misalnya setengah dari tenggorokannya terputus, setengah dari rongga saluran makanannya terputus, gak sampai pisah itu artinya, ya pisah awalnya begini sampai terpisah, betul-betul lepas, gak harus. Kata-kata gak harus ini penting, artinya ketika seorang juru penyembelih atau orang menyembelih putus memang sudah dia putus itu tenggorokan, tempat nafas, tempat makan ya sah, walaupun belum sampai lepas karena sama, pasti mati gak mungkin enggak karena itu saluran nafas dia tempat makan dia intinya di situ yang disebutkan oleh fuqaha. Walaupun tentunya ada khilaf, sebagian mensyaratkan harus tol, harus putus sama sekali. Adapun wadijain, itati hulkum dan mari harus, adapun wadijain, sebagian fuqaha mengatakan sunnah untuk diputus. Sunnah untuk diputus, tapi tidak menjadi syarat halalnya binatang itu. Artinya kalaupun enggak putus, ya tetap halal. Wadijain. Dua saluran tadi. Hal itu kembali kepada hadis ketika Rasulullah SAW sebutkan ma'an haroddam. Selama itu mengalirkan darah, wadzuki rasulullahi alaihi fakul, disebut nama Allah padanya, makan, halal bagimu. Begitu pula hadis, walaupun di masih diperbincangkan kesahihannya, an-nahru fil halq. Nahr itu di sini, tusuk unta dalam keadaan berdiri. Wal lubbah, atau juga di lubbah. Lubbah itu pangkal leher, pertemuan antara kepala dengan leher, di sini dipotong, disembelih. Hadis tadi masih dipersesikan. Ada juga sebagian fuqaha mensyaratkan harus putus wadijan juga. Wadijan itu juga harus putus. Bahkan mereka katakan mazhab yang kedua ini, kalaupun hulqum dan mari enggak putus. Bahkan kalaupun hulqum dan mari, saluran makan, saluran nafas tadi enggak putus, halal selama wadijan putus. Sisi pendalilan mereka, hadis mengatakan ma'an haroddam. Yang Rasulullah SAW katakan selama itu mengalirkan darah. Darah tempatnya di wadijan, bukan di hulqum, bukan di mari. Hulqum tempat nafas, mari tempat makanan. Enggak ada darahnya. Yang Rasul katakan ma'an haroddam. Selama itu mengalirkan darah. Itu nih kalau kamu sembelih kan karena kena dua pembuluh darah yang di sini, mau keluar darahnya, keluar. Asyahid itu mereka katakan syarat dalam penyembelihan. Ya, pendalilan mereka, Nabi enggak katakan ma qata'an nafas, ma qata'at ta'am misalnya. Selama terputus saluran makanannya, selama terputus saluran nafasnya, makan oleh kalian halal. Bukan itu yang Nabi katakan. Tapi mereka yang Nabi katakan ma anharad dam. Selama mengeluarkan darah, karena wadijan ini putus, keluar darahnya banyak. Itu syarat sahnya penyembelihan, mereka katakan. Dengan demikian, ya cukup kuat pendalilan mereka memang, yang Nabi katakan ma'an haroddam memang. Selama putus mengalir itu darah karena putusnya wadijan. Maka hulqum dan mari itu penyempurna adzabah sebagai bentuk kesempurnaan, lebih bagus, lebih sempurna zabahmu. Dikuatkan lagi pemahaman ini, mazhab yang kedua, dengan hadis riwayat Abu Dawud, naha Rasulullah SAW an syaritati syaitan. Rasulullah SAW melarang dari syaritah syaitan. Apa syaritatu syaitan itu? Fuqaha katakan syaritatu syaitan adalah binatang yang diputus atau disembelih tapi darahnya enggak keluar. dia disembelih, hukumnya putus mungkin, marinya putus, tapi darahnya gak keluar. Ya bisa saja. Dan itu Nabi katakan syarit atau syaitat, walaupun hadis juga sebagian melemahkan, tapi secara makna sama dengan anharad dam. Ma anharad dam. Karena kalau dam gak inhar, gak mengalir, gak keluar, syarit atau syaitan. Itu sembelihannya syaitan tanpa mengalirkan darah. Madhab yang ketiga mensyaratkan semuanya. Harus putus hulqum, harus putus mari, harus putus dua wadjan. Madhab yang keempat, mereka katakan harus putus tiga dari empat ini. Hulqum, mari, dan salah satu dari wadjan. Kan ada dua memang. Salah satunya putus cukup kata mereka. Halal. Kalaupun satunya. Karena inharuddam sudah terjadi kata mereka. Sudah terlaksana anharuddam. Walaupun hanya satu yang putus. Dengan demikian, ya mereka katakan, kalau kembali melihat kepada hadis ma'an haroddam, juga tadi syaritotu syaitan, syarat yang kuat memang harus mengalir darah itu, harus putus wadijan ini. Itu syarat utama. Yang lain, nah berpengaruh terhadap kematiannya, tapi itu penyempurna. Penyempurna dari azab. Atau kalau kamu ingin keluar terbebas dari khilaf, ya empat-empatnya kamu putus, gak akan ada yang nyalahkan kamu. Selesai sudah. Terlepas dari khilaf sudah, dan itu bagus dalam kaidah fikih diajarkan al-khuruj minal khilaf. Diajarkan kita itu untuk keluar dari khilaf. Maknanya apa sih? Ya kalau kamu melakukan itu, gak akan ada yang nyalahkan kamu. Kalau masih khilaf tadi kan misalnya, wah dijan gak diputus, ada yang berpendapat begini. Hulqum wal mari, ada yang berpendapat begini. Kamu tinggalkan khilaf itu dengan putus keempat-empatnya, selesai. Kamu gak akan disalahkan. Gak akan ada yang mengatakan gak sah sesembelihanmu. Semua sepakat akan mengatakan sah kalau keempat-empatnya putus. Sehingga lebih tenang hatimu memakan daging ini juga jelas-jelas halalnya ketika keempat-empatnya kamu putus. Maka kalau keempatnya belum putus, ya haram sesembelihan itu, dan itu ijma. Kalau keempatnya tidak putus, ijma fuqaha itu tidak halal. Sepakat mereka. Inharuddam enggak ada di situ. Tinggal permasalahan yang mereka sebutkan terkait ini, mubar soma. Mubar soma itu kamu tahu kambing jelas ada ini apa namanya? Ini orangnya. Gembel. Gembel gelandangan. Ini kan ada tulang menonjol gitu. Jangkung. Pulkum yang di dalam. Pulkum itu tadi. Iya, ya itu. Oh, bahasa sini hulkum. Baik. Hulkum. Ya, bahasa antum hulkum. Baik. Sebagian dari fuqaha mengatakan syarat cemblean itu harus di bawah hulkum ini. Jadi, kalau ini leher binatang misalnya, ya diperintahkan oleh mereka untuk diangkat pada kambing misalnya. Kamu angkat sehingga cemblean di bawahnya gini. Artinya kalau itu di atas, ya mereka katakan gak sah. Karena di atas ini. Sementara, sebagian binatang, ada yang memang ciptaannya Allah buat begitu. Kondisinya ini di bawah sekali. Bahkan mendekati dadanya. Kepala, leher, kemudian dada. Hulkum tadi namanya. Hulkum itu sangat dekat dengan dadanya sini. Di mana kamu mau menyembelih? Mau gak mau harus di atasnya. Dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah yang ini. Sah. Walaupun itu di atas. Hulkum. Selama terpenuhi. Hulkum terputus. Mari terputus. Wadijan terputus. Yakfi. Sah. Anharoddam. Nah. Dengan ini kamu paham zakat qat'ul hulqum wal mari apa qat'ul hulqum wal mari wal wadijan, terutama wadijan ini tadi yang menjadi inti dan pokok permasalahan, karena man anharaddam yang Rasulullah SAW sebutkan agar tidak menjadi syaritatu syaitan. Berarti kamu tahu kekeliruan awam atau sebagian orang yang menganggap apa dalam masalah ini. Enggak apa-apa. Apa di kalangan awam? Kepala ketika putus sama sekali lepas dari badannya, gak boleh. Jadi misalnya ini ayam atau apa, kambing, disembelih sampai lepas, terlepas sama sekali. Mereka gak boleh, wah halal ini. Halal, kenapa gak halal? Sudah terpenuhi, hulkum terputus, mari terputus, wadijan terputus. Apa yang salah? Hatta dia terpisah begini, gak ada iskal. Gak ada masalah. Halal binatang tersebut. Nah. Permasalahan yang ke berapa, Cik? Sudah. Kembali ke masalah induk tadi, 7. Baik. Zakat, kembali kepada zakat. Yang sulit dari binatang-binatang buruan atau dia binatang ternak jinak tapi mutawahish berubah jadi liar semacam sapi, seringnya sapi karena dia stres mungkin melihat banyak orang rame ini. Keluar sifat liarnya, jadi lari, jadi marah, jadi ngamuk. Atau binatang itu di posisi yang sulit untuk disembelih. Misalnya dia jatuh di lubang atau di dalam sumur. Ya apa kamu mau nyembelihnya dia di lubang yang ngepres? Gak bisa. Atau dia dalam sumur. Dan yang semisalnya. Maka yang semacam ini, sudah kehapus tadi. Yang digunakan adalah yang ketiga. Apa tadi? Al-akr. Dimanapun pada tubuhnya, sebisanya sudah, sekenaknya, di perutnya kah, di maaf, di mungkin di belakangnya atau al-muhim, sekenaknya di tubuhnya. Dilukai. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Sekarang dia enggak mampu untuk menjalankan ketakwaan dalam penyembelihan ini. Ya gak mampu dia, posisinya ini sedang liar, lari, marah. Yang ini sedang di dalam lubang. Bagaimana kita mau zabah? Gak mungkin. Makanya dalam perintah Allah SWT, begitu pula Rasulullah SAW, menggantungkan pelaksanaan perintah itu dengan istita'ah, kemampuan. Itu pula yang Rasulullah SAW sebutkan dalam bai'at. Ketika para sahabat berbai'at, kami berbai'at untuk ini, untuk itu, sumpah setia, ahad. Beliau ajarkan kepada mereka mastata'tum, semampu kalian. Karena ada kondisi tertentu, situasi yang kalian gak akan mampu. Tapi selama kalian mampu, ya wajib tunaikan itu bai'at, poin per poin. Kembalinya kepada kemampuan, kalau itu perintah. Ya seperti sholat gampangannya. Kamu mampu berdiri, ya berdirilah. Itu yang wajib bagi kamu dalam sholatmu. Ternyata kamu gak mampu, ya sholatlah dengan duduk. Masih juga sakit, ya dengan berbaring. Gak mampu, ya dengan isyarat. Selama kamu mampu dengan berdiri, ya berdirilah. Walaupun dibantu dengan alat, kamu masih mampu berdiri. Misalnya kamu bertumpu pada kursi atau apalah, tongkat. Tapi bisa berdiri dengan itu. Ya berdirilah. Karena istata'tum, di situ kamu bisa berdiri. Walaupun dengan bantuan. Begitu itu sudah gak mampu sama sekali, baru turun kepada level berikutnya. Duduk. Beda dengan larangan, konteks larangan, gak ada syarat itu. Tinggalkan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Rasul katakan, kalau aku larang kalian dari suatu, tinggalkan, jauhi. Kau perhatikan bedanya, Rasulullah SAW tidak mengatakan, jika aku larang kalian, tinggalkan semampu kalian. Gak ada. Tinggalkan gitu saja. Karena memang meninggalkan larangan gak ada hubungannya dengan kemampuan. Gak ada hubungannya. Kan cuma meninggalkan, gak memerlukan apa-apa. Cuma jangan dideketi aja itu maksiat. tinggalkan, jauhi itu dosa. Gak ada yang gak mampu. Dicontohkan gampangannya seperti ini, sering ulama contohkan. Kalau misalnya ada karung nasi di sini, beras 100 kilo. Kalau ana ngatakan masing-masing dari kalian harus angkat karung ini keluar sampai lantai dasar, pasti akan banyak yang uzur. Ya Allah, anak gak mampu, Ustaz. Afwan, pinggang anak sakit, kaki anak keselio, anak gak biasa angkat berat beban seperti itu. Orang banyak uzur. Kan wajar. Gak semuanya mampu. Kalau itu perintah. Harus angkat. Ya berat, gak semua orang bisa. Tapi kalau sekarang sebaliknya, awas, tidak boleh satupun dari antum yang mengangkat beras ini 100 kilo. Nah, boleh ada yang ngangkat, awas ada yang ngangkat. Apa ada yang kemudian menyampaikan udzur, ya Allah, ana gak bisa, ana harus mengangkatnya. Ana gak kuat, ana harus mengangkatnya. Gak mungkin. Larangan tidak dibatasi dengan kemampuan. Hanya Nabi katakan, kalau aku larang, tinggalkan. Kembali kepada hadis, pada pembahasan kita, kondisi itu kondisi orang gak punya kemampuan untuk menjalankan perintah. Perintahnya kan dzabah tadi, zakat syar'i. Gak bisa. Dengan tadi hulku, mari, wadijat, di luar kemampuannya. Ini sapi sedang lepas. Lari ke sana kemari, berbahaya. Buru-buru mau dekat. Jarak ini kamu bisa ditendang, bisa ditanduk. Celaka kamu. Nah, malah kuliah tadi dilakukan akar. Itu rahmat Allah SWT kepada hambanya. Ya sudah. Sebisanya, mana yang mampu kamu lakukan untuk membunuh binatang ini. Baik itu buruan, binatang buruan, ataupun itu binatang ternak, unta, sapi, kambing, yang berubah jadi liar. Awalnya dia jinak, ini liar gak bisa dipegang. Hukumnya berarti sama seperti buruan, seperti orang berburu. Sama seperti yang Rasul sebutkan tadi, fattakullah mastata'tum. Di dalam hadis, Rasulullah katakan, inna lihadihin na'am awabid ka'awabidil wahsh, fama nadda alaikum fasna'u bihi hakadha. Binatang-binatang ini punya awabid, punya sifat, watak, atau orang sebut naluri, seperti binatang liar. Walaupun dia sudah jinak, tahunan sama kamu, bahkan mungkin dari lahir, dari kecil. Kamu besarkan, kamu kasih makan, kamu ini. Tapi ada watak bawaan dia liar itu ada. Suatu saat bisa saja keluar gitu. Liarnya tadi. Maka kalau nadda alaikum, nadda maknanya ketika dia lari, gak mau didekati orang, kayak liar sudah. Antum melihat liar kan ma'ruf ya, misalnya kuda itu liar, mau ditunggangi, marah kan, dipaksa si koboi di atasnya, dia marah, mau menghempaskan ini, gak biasa dia ditunggangi. Tapi kalau dia jinak kan enak, kamu tunggangi, dia tenang aja. Kamu suruh lari, kamu suruh jalan, berhenti, nurut. Tapi kalau liar, betul-betul gak mau. Dia pengennya lari, pengennya menjauh dari orang. Dia bisa muncul itunya, Rasulullah sebutkan. Binatang-binatang ternak kalian ini. Maka kalau terjadi itu, pada fasna'u bihi hakadha. Lakukan kepadanya begini, kata Rasulullah SAW. Yani, kamu bisa panah dia, atau kamu tombak sebisanya sudah. Entah itu kena lehernya atau kena perutnya. Nah, itu ketika binatang itu menjadi liar dan sulit dikendalikan. Itu terkait binatang yang mungkin atau tidak mungkin untuk dilakukan zakat syariah padanya, tergantung kondisi yang memungkinkan bagi seorang muslim untuk mengalirkan darahnya atau tidak. Permasalahan yang ke-8, ketika seseorang menyembelih binatangnya, dia harus ucapkan bismillah. Tidak mencukupi yang selain itu. Kalau dia lupa mengucapkan bismillah, maka di situ ada pembahasan di kalangan fuqaha tentang sesembelihannya. Tapi yang pertama, membaca basmalah saat dia menyembelih. Zabaha fima yudbah au nahara fima yunhar. Saat dia mendzabah, menyembelih, ataupun saat menahar, unta itu, bismillah, hal ini berdasarkan firman Allah terkait basmalah dalam Al-An'am, faqulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah sesuatu yang disebut nama Allah padanya. Yang Allah perintahkan boleh, yang disebut nama Allah padanya, jika kalian beriman terhadap ayat-ayatnya. Juga firman-Nya, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya, karena itu kefasikan. Di hadis Aisyah di Bukhari, beberapa dari mereka menyampaikan kepada Rasul, inna qauman ya'tunana bil lahm, Orang-orang ini kadang ngasih kita daging ya Rasulullah. La nadri adzakarusmullah alai amla. Dan kita enggak tahu dia baca bismillah atau enggak ketika nyembelih. Faqala sammu antum wa kulu. Kalian saja yang baca bismillah cukup. Dan makanlah. Dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Artinya sesuatu yang ma'ruf di kalangan sahabat, bahwa yang tidak menyebut nama Allah ya tidak dimakan, tidak boleh dimakan dagingnya. Karenanya kemudian ditanya oleh mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua permasalahan. Yang pertama terkait dosa atau tidaknya. Maka kalau perkara itu jelas tidak dosa. Karena Allah mengangkat dari orang yang beriman al-khata' wa nisyan wa mastughri alaih, karena salah, karena lupa atau paksaan, maka dosanya tidak dosa. Saat dia lupa membaca bismillah saat mau menyembelih, taib, itu la iskal, dia jelas enggak dosa. Namanya lupa. Perkara yang kedua, hukum sesembelihannya ini yang jadi inti. Dia sudah menyembelih, ternyata lupa baca bismillah di awalnya. Di situ ada khilaf yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, sesembelihannya tidak halal. Sesembelihannya tidak halal. Orangnya enggak dosa, kamu lupa. Tapi daging ini termasuk di dalam ayat mimalam yudkarismullah alaih. Termasuk yang tidak disebut nama Allah di situ, Allah haramkan. Dan itu hikmahnya seumur hidup insya Allah setelah itu dia gak akan melupakan bismillah. Karena kejadian itu betul-betul pelajaran bagi dia. Antum bayangkan misalnya orang beri lembu berapa di sini? 1000. Lembu 7000. 7000. Gak gampang ngumpulkan uang 7000 ringgit. Sudah dia beli, dia mau sembelih, ya karena lupa bismillah, mungkin mikir apa yang lain, dia potong lembunya. 7000 itu tidak teranggap haram ini binatang. Lalu ya dibuang, enggak boleh dimakan. Enggak disebut nama Allah di situ. Kan dia terpukul sekali, ya Allah 7000. Ana niat ini untuk dibagi-bagi atau untuk ini itu. Nah, tapi insya Allah setelah kejadian ini seumur hidup dia enggak akan lupa bismillah. 7000 waktu itu melayang gara-gara bismillah lupa. Seumur hidupnya dia enggak akan lupa sudah. Ya sama di Indonesia misalnya. Sapi bisa dia dapati 50 juta. Mungkin lebih yang gede-gede misalnya. Ratusan. Enggak ada nilainya begitu saja. Iya memang. Tapi efek jerahnya luar biasa. Orang enggak akan lupa setelah itu untuk baca bismillah, jangan terulang lagi. Ala kuliah itu terkait bacaan bismillah ketika orang lupa untuk mengucapkannya. Kembali kepada permasalahan yang ke-8 tadi, menyebut nama Allah. Ya dia sebut bismillah. Dengan demikian sebagian dari fuqaha melihat nama Allah ini. Ma dzukirasmullah ma anharadam wa dzukirasmullah alaihi fakul, yang selama mengeluarkan darah dan disebut nama Allah padanya, mereka pegang dengan zahir ini, berarti kalau yang disebut bukan nama Allah, ya enggak halal, kata mereka. Walaupun itu Allah maknanya, misalnya Bismillahirrahman, dia sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, dia sembelih. Enggak halal, kata mereka, karena bukan lafaz Allah yang disebut. Sementara hadis ma'an haradam wa dzukirasmullah, yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya. Tapi ya, yang dikuatkan oleh banyak ulama, yang dimaukan menyebut nama Allah dengan apapun nama bagi Allah SWT, mau Bismillahirrahman, Bismillahirrahmanirrahim, semua itu boleh, sesembelihannya halal. Bismillahirrahmanirrahim, alaih, enggak harus dengan lafaz dan nama yang dia inginkan. Selama itu Allah yang dia maksud, Bismillahirrahman, Bismillahirrahmanirrahim, maka itu boleh dan halal apa yang dia sembelih tersebut. Firman Allah faqulu mimma dzukirasmullahi alaih, maka lah yang sebut nama Allah di situ. Wala taqulu mimma lam yudzkarismullahi alaih, dan jangan makan yang tidak disebut nama Allah padanya. Duhur jam 1 jam lagi duhur. Hah? Anak yang dari sesi kedua sudah 1 jam. Baik, kita selesaikan ini nama. Pecahan permasalahan yang fuqaha sebutkan. Tidak boleh menyebut selain nama Allah SWT dalam sesembelihan. Makanya tidak disyariatkan orang menyebut selain nama Allah di situ. Misalnya dia katakan mau nyembelih Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, gak boleh. Karena maqam di sini maqam ibadah yang sangat agung, zabiha, nusuk. Maka yang diperintahkan ya kamu betul-betul ikhlaskan hanya untuk Allah SWT, yang kamu ingat di situ Allah semata. Ibadah agung. Apa boleh kamu sebut selain Allah di situ. Itu mungkin beberapa permasalahan terkait penyembelihan dan syarat-syaratnya serta beberapa pendapat berkaitan dengannya. Insyaallah lanjutannya untuk pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin.